Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Allah azza wajal memberikan kepada kita malam ini tanggal 25 26 masuk ke 26 Safar 1444 Hijriah atau tanggal 21 September 2022. Allah Azza Jalla memberikan kita nikmat, dimudahkan kita untuk melanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-179 dari sekian, ya, nanti pertemuan yang Allah akan mudahkan, semoga kita diberikan istiqomah. Nah, dan ini adalah pertemuan ke-179 bait 6970 halaman 241. Ini masih berkaitan dengan nakirah ma'rifah dan sinun wiqayah. Di sini kaitannya dengan penjelasan tentang apa yang telah dibahas sebelumnya, yang antum fahami tentang nun wiqayah itu apa, Mas? Nun yang dipakai untuk menjaga agar fi'il tidak dikasrohkan ketika bertemu dengan dhamir. Paham maksudnya sini? Nah, dan makanya disebutkan nun wiqayah, nun penjaga. Nah, di sini dijelaskan, ya, kaitannya dengan apa yang kemarin kita bahas, ya, tentang nun wiqayah, ya, tentang nun wiqayah. Di sini karena nun wiqayah itu adalah menjadi perantara, ya, kayak misalnya apa, ya, mutakallim, kemudian dan fi'il lainnya, bagaimana nun wiqayah kemarin sudah dibahas tentang sebut wiqayah karena ya seperti itu, Mas. Dan kemarin kita membahas tentang laita, ada laitani, ada laiti, kemudian juga tidak ada dalam apa, Mas, ila dan kepada ala, ila dan ada, tidak ana, ada alaini dan tidak ada ilaini, itu tidak ada. Nah, dan ini kita sudah membahasnya. Nah, uh, Karena harusnya membaca, cuman suaranya sesuatu. Karena baca lama sesuatu, Mas. Jadi kita undur baca matanya untuk pekan depan, insya Allah. Nah, sebelumnya kita bahas tentang laili, la'alli, la'allani. Nah, ini juga tentang karena laita itu adalah temannya dari inna. Sedangkan temannya dari inna, la'alla dan laita ini adalah min ikhwati inna. Ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada laita, ada la'alla, ada lakinna. Ya, dari enam itu diambil dua. Sehingga dua yang lainnya, empat sisanya itu bisa ditambahkan nun wikoyah, juga bisa tanpa nun wikoyah. Nah, ada innani, ada inni. Lakinnani, ada lakinni. Ya. Nah, sekarang kita masuk tambahan di... Ini pertanyaan atasnya, Mas. Nah. Hal min dhalika qawluhu ta'ala lakinna wallahu rabbi. Namsuhnya ya. Huwallahu, dialah Allah rabbi, rabbku. Karena lakinna kadzalika lakinnani. Ada tambahannya nun. Ada tambahannya nun. Ini lakinnani. Ada wataku lakinni. Bisa nunnya enggak ada. Nun wiqayahnya tidak ada. Jadi lakinni. Fahimun. Fahim. Ala sawa. Kedudukannya sama. Ya. Ada tambah nun wiqayah atau. Nah. Kalau tadi laita sama la'alli itu juga sama. Bis laitani. Nah, tapi jarang dipakai menjadi apa? Ada la'al lani. Ya, lebih sering banyak la'alli. Nah. Kemudian, apakah di sini firman Allah azza jalla kinna wallahu rabbi? Nah, al-jawab la. Lianna lakinna huwa Allah rabbi asluha lakin ana. Tuf. Ini kan antum lihat lakinna. Lakin ana. Ya. Lakin ana. Nah, huwallahu rabbi. Wallahu rabbi. Walihada kutibat bil alifi lakinna. Ininya hamzahnya ketika disambung nun sukun dan fathah, maka menjadi apa, Mas? Sukun. Lakinna. Ya. Paham maksudnya sih? Lakinna asalnya adalah ana, bukan nahnu. Lakinna. Ya, ana di situ, bukan nahnu. Oleh hada kutibat, maka ditulis di situ bil alif. Lakinna. Nah, inilah. Alif ini, Mas. Nah. Kenapa? Di sini alifnya adalah sukun. Kalau nahnu di sini... Ya, kalau misalnya nahnu, ya, lakin nahnu bagin, lakinna, nanya di situ beda lagi. Nah, sekarang waka'anna, ada innani, ada annani, ada lakinnani, ada ka'annani. Nah, sekarang ka'anna. Nah, mithlu sabaqaha, ini sebagaimana yang sebelumnya. Ya. Itu fa anta mukhayyarun. Engkau itu boleh memilih. Ya. Di situ dipilih, Mas. Dipilih mukhayyarun. Mau nambah nun wiqayah atau tanpa nun wiqayah boleh. Sama halnya nanti antum mau milih telele atau pecel ayam. Boleh milih, Mas. Ya. Walaupun limited edition itu kan, tapi boleh milih. Taqulu ka'annani fahimun. Contohnya apa? Ada nunnya. Di sini apa? Ada nun wiqayah yang ketemu dengan ya. Ya-nya adalah ya mutakallim di situ. Ka'annani fahimun. Seolah-olah aku fahimun. Ya. Misalnya apa? Ka'anna. Ya, karena di sini kaitannya dengan apa? Semuanya tentang nun wiqayah dan ya mutakallim. Paling banyak seperti itu. Ya. Di sini bahas nun wiqayah dan ya mutakallim. Wa taqulu ka'anni. Ini pilihan yang pertama, ini pilihan kedua. Maka di sini kenapa mukhayyarun? Antum boleh milih yang pertama atau milih yang kedua. Seperti itu, Mas. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya. Bedain warnanya biar ngejreng, Mas. Ada enggak mudah kalau enggak ngejreng. Nah. Ini ada memilih antara satu dan dua. Yang satu ini, yang dua ditulis ini ka'annani, yang kedua adalah ditulis ka'anni. Paham, Mas? Jadi kalau antum tulis seperti ini, kira-kira angka di atasnya itu memberikan indeks untuk agar antum paham maksudnya yang satu dua itu apa. Ini mukhayyarun, dipilih, Mas. Antum tinggal mau milih yang pertama atau yang kedua, boleh. Paham maksudnya sini? Nah, ka'anni fahimun. Boleh juga mengatakan ka'annani, seolah-olah aku itu faham. Nah, wal akhiru anna. Nah, karena sebelumnya sudah membahas tentang saudara inna yang lainnya. Innani, annani, ka'annani. Ya. Kemudian apa, Mas? Ya, inna, anna, ka'anna, lakinna. Nah. Takulu, engkau katakan. Ya. A'lamu, anni, fahimun. Aku mengetahui sungguhnya aku itu fahimun. Wa a'lamu annani. Antum lihat anni ini yang pertama, ini yang kedua. Annani fahimun. Qala ta'ala wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan kalian telah mengetahui sesungguhnya aku rasulullah, utusan Allah, ilaikum, kepada kalian. Di surat Saf ayat 5. Fahudifan. Di sini, nah, harusnya hudifan nunu. Tapi kalau di sini sebutannya nuna, makanya di sini adalah fa hadafa nuna. Ya, karena di sini qala ta'ala. Boleh. Kalau misalnya antum mau hudifa nunu atau wa hadafa nuna. Dua-duanya boleh. Nah. Apa yang maksudnya di sini? Ini bisa menjadi annani. Ini loh, Mas. Syahidnya ini. Ya. Saya. Ya. Apa maksudnya sih? Ya. Jadi anna di sini menjadi anni atau annani, dua-duanya boleh. Tapi di ayat ini ditulisnya sebagai anni. Nah, paham ya? Nah, karena konsepnya itu, konsepnya itu adalah tentang ada nun wiqayah di situ, bisa ditambahkan, bisa tidak dituliskan nun wiqayahnya langsung. Idan, ya, dan Melayu. Idan, ya, lalu hadil hurufu qassamaha Ibnu Malikin. Huruf ini Ibnu Malik membaginya. Membagi huruf-huruf itu, yaitu apa? Rahimahullah ila salasati aqsamin. Kepada tiga bagian, tiga macam nih, Mas. Ismun taktru fihi nunul wiqayati. Banyak di situ menggunakan apa? Nun wiqayah, ini yang pertama. Wa hiya laita ismun yakthuru fihi hadfuha. Ada juga macam yang di situ paling banyak mendelete-nya, membuangnya, Mas. Ya. Jotak gitu, Mas. Wa huwa la'alla, yaitu la'alla. Jadi tidak ada la'allani, tapi la'alli. Ya, jadi kalau laita di sini adalah dihilangkan. Wa qismun yaktsuru fihi hadfuha. Banyak di situ adalah yang pertama adalah dengan ajana nun wiqayah laitani, menggunakan laitani. Ya, ini antum bisa tulis di sini apa? Laitani. Kenapa? Untuk yang rajihnya. Laitani. Ya. Laitani. Kemudian di sini banyak yang tidak ditulis nun wiqaya. La'alli. La'alli. Wal baqi mukhayyarun fihi, dan yang sisanya adalah diberikan pilihan di dalamnya, yakni ya yatasawa amrani, ini perkara ini duanya itu seimbang. Wal isbatu wal hadfu, yaitu apa? Menetapkan dan menghapuskan, penghapusan, penetapan dan penghapusan. Nah, paham enggak? Intinya di sini satu, Mas. Dari inna wa akhwatuha, ada bagian yang di situ paling banyak tidak menggunakan nun wiqaya. Yaitu apa? Menggunakan nun wiqaya yaitu laita. Yang tidak menggunakan nun wiqaya adalah la'alla. Dan sisanya itu adalah mukhayyarun fi. Itu diberikan pilihan di dalam. Yani perkaranya itu sama, seimbang. Itu adalah tentang penetapan dan penghapusan. Qaluhu ittiraran. Ittiraran maf'ulun li ajlihi. Ittiraran di sini adalah maf'ulun li ajlihi. Itu maf'ulun li ajlihi. Maf'ul yang kaitannya apa? Li ajlihi. Jadi kalau misalnya antum lihat konsep dari apa yang disebutkan ini, ya, ini adalah tentang di sini tentang kaitannya maf'ulun li ajli. Ya. Maf'ulun li ajli. Ya, ini contohnya banyak. Ya. Ini kaitannya maf'ul li ajli itu sama dengan juga maf'ul lah. Maf'ul objek deminya. atau untuknya, li ajlihi atau maf'ulun lah, lahu. Nah, karena maf'ul ini maksudnya di sini adalah tetap kaitannya isim masdar yang dibaca mansub, yang menunjukkan tentang sebab atau dasar dari suatu perbuatan atau motif dari suatu perbuatan. Itu maf'ul li ajli. Untuk apa? Demi apa? Ya. Tapi tidak boleh kita menggunakan kata demi dalam bentuk qasam, bersumpah. Ya, kayak misalnya apa sekarang seperti ABG lebay milenial sekarang itu demi apa? Seolah-olah dia menghapuskan kata-kata Allah dengan mengucapkan sesuatu yang di luar dari nalarnya dia sendiri. Bersumpah dengan mengatakan apa. Ya, padahal kita hanya dibolehkan sumpah itu ya dengan menyebut nama Allah saja. Nah, paham ya? Sehingga maf'ul li ajli itu untuk menjawab untuk apa? Ya. Maf'ul li ajli itu adalah untuk menjawab untuk apa? Ya. Ya. Jadi ini sering dipakai untuk menunjukkan tentang untuk apa, dan ini maf'ul li ajli ini dibaca nasab karena di situ ya menjadi maf'ul. Maf'ul itu artinya apa? Objek. Li ajli artinya apa? Untuk apa. Maf'ul li ajli. Nah. Oh. Nah, ini di sini jadi maf'ul li ajli itu untuk apa, Mas? Tulis saja di sini. Maf'ul li ajli ini untuk menjawab untuk apa perbuatan dilakukan. Nah, itu seperti itu, Mas. Paham ya? Maf'ul li ajli. Nah, karena konsep dari maf'ul li ajli itu Mas, untuk apa? Ya, kayak misalnya apa? Akaltu ruz, aku makan nasi. Li ataqawwa nafsi, untuk aku menguatkan diriku. Tapi di sini kaitannya dengan menunjukkan tentang ini maf'ul li ajli ittiraran. Ya. Maka qauluhu minni wa anni maf'ulun khaffafa bi itibari la. Makanya kalau misalnya di sini mengatakan minni dan anni, ini harusnya apa? Minnani dan annani. Ketika apa? Ada nunwi koyahnya. Tapi di sini minni wa anni itu maf'ulu khaffafa. Ini sebagai maf'ulnya khaffafa. Dia telah khaffafa, meringankan. Bi'itibari lafdi. Ya. Dengan ibaratnya di situ dari lafadznya. Wa ila fal aslu anna al-amila la yatasallatu 'ala al-harfi lakin hadha bi'tibari al-lafzi ya'ni ittiraran khaffafa hadha al-lafza lakin man alladhi khaffafa minni wa 'anni qala ba'du man qad salafa ay ba'du man madha yakni annal araba yukhaffifuna minni wa anni fa yaquluna minni wa anni walakin mata naqulu fi halid darurati faqat. Nah, nam. Qaluhu minni. Marakan minni wa anni. Ini kan harusnya ini, Mas. Min tambah ni. Iya enggak? Paham? Nah. Makanya ketika ini nun mati ketemu nun yang di kasrah, ini menjadi apa? Minni. Kan nun tambah nun di sini. Paham? Minni. Minni. Dan anni juga sama. An tambah ya, min. Nah, an tambah min. Anni. Nah, ini khaffafa maf'ulun maf'ulu khaffafa bi'itibari laf. Ini maf'ul subjek, maf'ul objek di sini. Ya, maf'ul sebagai objek khaffafa dari fi'il khaffafa, meringankan. Ya. Bi'itibari laf sesuai dengan ya ibarahnya dari lafadznya. Wa ila fal aslu anna al-amila la yatasallatu 'ala al-harfi. Hukum asalnya bahwasanya amil di sini tidak bercampur dengan harf. Ya. Harfnya itu apa di sini? Lakin hadza bi'tibar laf. Namun ini menurut sisi pandang lafadznya. Naam. Yani ittiraran khaffafa hadzal lafdha. Ini terdesak, ittiraran, sangat butuh sekali. Khaffafa, khaffafa, dia meringankan hadzal lafdha, meringankan lafadz ini. Lakin manil ladzi khaffafa minni, namun siapakah yang meringankan minni dari ya dariku. Wa anni sama juga dari denganku juga. Qala ba'du man qad sadafa, maka dikatakan sebagian orang yang telah dulu ya mendahului kita, ai ba'du man madha, itu sebagian dari yang sudah selesai, yakni annal araba yukhaffifuna minni wa anni fa yaquluna minni wa anni walakin mata naqulu fi hali darurati faqat. Jadi kalau misalnya ada minni, ada anni, ini sebagaimana dikatakan ba'du man qad salaf. Qad salafa. Sebagian man qad salafa. Ini sebagian itu adalah orang yang qad salafa, telah mendahului. Maksudnya ai ba'du man madha, itu adalah kan sebagian dari apa yang telah masuk sebagian. Yakni annal araba. Araba itu di mana? Pak Nawaw. Araba. Araba, araba, araba. Pak Adi di mana araba di situ? Wish. Ini. Ya, dekat Mekah. Wish Mina. Ya Arab ini, Pak. Arab. Yes. Kita mengiyakan Pak Adi biar Pak Adi senang. Allahumma barik. Annal araba yukhaffifuna minni. Maka orang Arab itu biasa meringankan adanya minni, bukan minnani, bukan annani, tapi anni dan minni. Makanya yang mini-mini itu kadang orang senang. Nah, fayakuluna, ya, nanti ada celele mini, ada ayam mini, yang belum ada dan insya Allah nggak akan ada, itu adalah kopi mini. Ya, adanya adalah kopi mina, bukan mini. Kok senyum, Mas? Ya, karena itu bukan milik kita, Mas. Itu milik kita bersama. Dan dinikmati bersama. Kopi nek ming dhewean ra enak, Mas. Asli. Nah. Nah. Hasan. Jadi minni dan anni. Fayaquluna ya. Jadi maksudnya adalah bukan minnani dan annani. Tapi dibuat takfif, dibuat lebih ringan. Tidak disebutkan nun wiqayahnya. Paham ya? Nah. Namun kapan itu, Mas? Kita katakan naqulu fi hali darurati faqat, hanya dalam kondisi yang darurat saja. Nah. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berkata, berpendapat, wa mad daruratu fil kalam. Suf, antum lihat. Rusin, Mas. Tidak mungkin Syekh di situ mendiamkan ketika ada pertanyaan. Ayo wis, antum mudeng syukur, nek ora mudeng tambah tak syukur iki. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi justru di sini Syekh rahimahullah ini menginginkan kalau disebutkan fi halid darurati faqat, dalam kondisi darurat saja. Nah, darurat dalam pembicaraan itu yang gimana? Darurah fil kalami itu yang gimana, Mas? Nah. Kulna. Nah, antum lihat di sini, Mas. Ini juga bagian dari tawadhu'nya seseorang ketika mengucapkan apa? Kulna. Kami katakan. Padahal yang nulis juga satu ini, Mas. Satu. Ya, kalau kitabnya itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Tapi awalnya di sini adalah dari para orang-orang lain, maksudnya murid-muridnya beliau. Sebagai bentuk transkrip. Maka ketika mengatakan kulna, kami katakan. Dan itu kami nahnu di sini untuk ta'zim, untuk pengagungan dan yang lain, bukan untuk mengecilkan. Nah. Ad-daruratu fil kalam hiya asy-syi'ru, li'anna asy-sya'ira yuttarru ilaiha wa min dhalika qaulul qa'il. Subhanallah, di sini. Darurah dalam kalam. Ya. Kata-kata darurah maksudnya darurat. Darurat kalau kalamnya itu harus sesuai dengan aturan. Nah, ini disebutkan ad-daruratu, yang darurat itu dalam perkataan adalah hiya syi'ru, yaitu adalah bait syair, puisi. Harus punya apa, Mas? Li'anna syaira yuttaru ilaiha, karena orang yang menulis syair itu pasti dia dipaksa untuk menyelaraskan itu dengan apa, Mas? A-a-a-a-a-a atau abad. Nah, makanya kalau misalnya hanya menyelaraskan dengan abad, dia itu adalah penyair, Mas. Mengatul abab, oh penyair berarti. Gitu, Mas. Nah, ini karena kola syair. Nah, salam-salam maaf ya. Jadi kalau misalnya dikatakan, Mas, antum mengatakan, ayo, ayo, ayo, ayo, semangat, semangat, semangat. Padahal dia cuma atul abab. Nah, itu berarti penyair dia. Salam-salam maaf ya. Makanya jangan jadi penyair. Dalam menuntut ilmu, tidak boleh menjadi penyair. Kita tulis di sini, Mas. Faedah. Ya. Loh, ini sesuatu loh, Mas. Faedah-faedah yang kayak gini tuh jarang-jarang didapat, Mas. Ya, faedah. Ya. Penyair itu mendapati apa? Darurah fi kalam. Darurah fil kalam, yaitu sesuatu yang harus berlaku dalam kalamnya, pembicaraannya. Itu apa mas? Syair. Ya. Bisa berritmenya itu apa? A-A-A-A atau A-B-A-B. Ya. Ketika ritme itu A-B-A-B alias abad, maka orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan itu disebut ya sebagai seorang penyair. Nah. Kita taruh bawah biar enak mas. Wah, lodeng mas. Maka seorang penuntut ilmu dilarang berprofesi sebagai penyair yang memaksakan abab, tapi tidak ada ya apa mas penerapannya, apa mas? Nah, ini, nah kan, hilang, tim salabim mas, saya tenang mas, ana sudah ngopi nih, iya, ana udah tahu kalau mau hilang itu, kayaknya di kopi dulu tadi, kopinya pahit. Nah, maka sebagai seorang penuntut ilmu, jangan jual apa tanpa ada ya aplikasinya. Hanya ilmu tapi tidak di amalkan, maka sama, maka dia sama dengan seorang penyair. Ya. Pak Mas? Iya, karena biasanya dipakai untuk menyemangati orang perang, mas. Dan masa jahiliyah itu banyak perangnya. Paham gak maksudnya yang anak tulis ini, mas? Bisa dipahami dengan cara maksa, sama halnya dengan penyair tadi, mas. Dia sebagai darurah fil kalam, sesuatu yang darurat harus ada. Harus ada. Darurat itu maksudnya harus ada. Kalau enggak seperti itu enggak bisa. Ya, bahasa Arab ini ada sebutannya darurah fil kalam, ini hanya berlaku ketika penyair. Karena apa? Kayak misalnya apa? Nuniyah Ibnul Qayyim. Semuanya terakhirnya nun nun nun nun. Tapi apa? Dipaksakan. Bagaimana alfiah ini baharnya akhirannya itu juga ber ya seperti itu mas, a atau abab. Nah kalau kita membawa abab itu sebagai bagian dari penyair, abab itu maksudnya hanya ucapan ya, omongan saja. Abab mas, bahasa Jawa abab. Babi tahu nggak mas? Bau mulut. Ababmu mambu. Nah, bau mulut mambu. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu penyebabnya banyak. Tapi di sini kaitannya yang kita ingin jelaskan adalah orang yang memaksakan diri dalam menuntut ilmu hanya sekedar berproses ilmu saja, tapi tidak diamalkan, maka dia seperti penyair. Paham? Ada daruratul kalam. Dia memaksakan harus ini, harus ini, harus ini, tapi dia enggak menerapkan. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wajalla dari demikian. Karena kita bisa menerapkan ilmu kita pun itu dari kemudahan dari Allah Azza wajalla. Gak mungkin kita faham, tapi kita gak bisa menerapkan dengan usaha kita. Itu semuanya kaitannya dengan apa? Tentang apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa apa mas? A'inni ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan juga apa? Memperbaiki apa yang menjadi ibadah. Karena kontekstual yang seperti ini tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha kita. Nah, lanjut mas. Qalu qa'il, jadi darurah kalam fil lughah al-arabiyyah apa? Ya, dalam syair mas. Fi kalam hiya asy'ru. Ini mas. Jadi kalau misalnya antum lihat di sini asy'ru. Itu apa mas? Daruratul kalam. Asy'ru. Nah. Disebutkan di sini ayu as-sa'idu anhum wa anni. Lastu min Qaisa wala Qaisu minni. Nah. Ini pun ininya suku apa tidak ditasjidkan karena harusnya anni dan minni karena dia daruratul kalam maka tidak ditasjidkan. Paham maksudnya? Nah ini harusnya diginiin, ini juga diginiin ya, antum lihat paham? Nah, jadi ayuhas sa'il, wahai orang yang bertanya, anhum dari mereka dan dariku, lastu min Qaisa. Nah, Qaisa ini ditulis di sini oleh Syekh bawah mas. Sedek mas. Qaisa di sini huna ghairu munsharifin lil alamiyah. Qais di sini adalah tidak bisa ditanwinkan mas. Kenapa? Ini nama wa ta'nithi ala iradatil qabilah. Ini karena ini kaitannya dengan qabilah, nama. Wa yajuzu an yakuna ya masrufan ala iradati abi qabilah. Tapi bisa juga dibawa kepada bisa ditasrifkan apabila yang diinginkan di sini adalah bapaknya qabilah. Pembesar maksudnya di sini. Abil qabilah pembesar. Qais. Jadi nama dia. Jadi lastu min Qaisa, aku bukan dari kabilah Qais. Wala Qaisu minni, dan kabilah Qais itu bukan dariku. Maksudnya situ. Paham di sini? Nah, harusnya ya ritmenya itu anni dan minni. tapi karena dia itu enggak masuk, akhirnya sukunnya atau tasydidnya dihilangkan. Ya, law qala dzalika la talal baitu. Kalau dia mengucapkan anni dan minni, maka baitnya menjadi panjang. Ya. Wal arabu yuriduna an yakuna lin-nadmi qafiyatun muayyanatun. Tuh, antum lihat di sini. Orang Arab itu mereka menginginkan agar syair, bait syair yang dia bikin itu apa? Qafiyatun ya muayyanatun. Dia ada jeda, celah yang dia sudah ada ketentuannya, sudah ada ketentuannya. Itu apa? Wa waznun muayyanun. Ada rumus yang sudah ditentukan. La yasihha. Li yasihha. Agar berlaku di situ bait syair yang ritmenya bagus. Ya. Li yasihha. Wa bihi na'rifu anna syi'ral haditha alladhi yusamma syi'ral mursala wa huwa al-mursala al-muhmala al-mud'ab. Laisa bi syi'rin fil haqiqati. Nah, so antum lihat. Sekarang syair yang modern, syair dalam bahasa Arab yang modern itu dinamakan syi'rul mursal. Syair yang mursal. Mursal maksudnya muhmal di sini. Mud'ab. Artinya apa? Tidak ada ritmenya. Itu bukan syair yang sejatinya. Cara hakiki tidak ada seperti itu. Nah. Wa qad ra'aitu ba'dal qasa'id yakunu fiha syadru ala kalimataini wa ya'ti syadrun tsanin fi ashri kalimat wa yakunu al-baitu ala qafiyatin wal baitu al-akhar ala qafiyatin ukhra wa ka'annahu yushbihu al-kalam al-ajaiz 'indana wa ma'a dhalika yaqulun hadha ash-shi'ru wa huwa al-muwafiq li dhawq al-'asri li dhawq al-'asri walakin yuqalu man lam yastati' as-su'uda hatafa bisabbil jabal وعندنا مثل يقولون إن الثعلب وقنيته أبو الحسين حاول أن يقطف أنقودا من شجرة عنب فلما لم يقدر تفلى عليها حامضة لأنه عجز عنها فهؤلاء الذين أحدثوا هذا الشعر الغريب نقول لما عجزوا عن الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالشعور باللب جاءوا بهذا الشعر المرسل المهملي. نعم. نعم. Di sini antum lihat konsep dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam ketika menjelaskan konsep di situ, konsep perbandingan. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini dijelaskan untuk melihat penjelasannya di sini. Waqad ra'aitu ba'dul qasaid. Aku melihat sebagian dari qasaid, artinya qasidah. Ya, qasidah jamak dari ya, kayak misalnya antum lihat kayak nyanyi qasidahan. Ya, qasidah itu maksudnya dia Kalau grup-grup dulu itu orang ngelihat lagu Islam itu qasidah. Kenapa? Dia sebenarnya syair-syair, Mas. Yang ada runtutannya ritme tertentu. Itu qasidah. Nah, yakunu fiha syadru ala kalimataini. Dia itu terdiri satu barisnya itu dua kata saja. Wa ya'ti syatrun tsani, dan kemudian ada baris yang kedua fi asyri kalimat, ada 10 kata. 10 kata. Jadi susunannya apa, Mas? Ngaclok. Baris pertama 2 kata, baris kedua itu 10 kata. Apa maksudnya di sini? Nah, antum lihat di sini, Mas, maksudnya. Ini kan 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ini loh, Mas. Tak kasih tahu. Ini 1 2 3 4 5. Iya kan? Yang kedua 1 2 3 4 5. Antum lihat di sini ritmenya. Ibnu Maliki Khairu Maliki. Sama enggak? Nah, ini maksudnya adalah ini satu ritme. Nah, kalau yang ini, yang satu barisnya adalah 2 kata, yang seterusnya adalah 10 kata. Maka ini enggak masuk. Kenapa di sini? Wa yakunul baitu ala qafiyatin. Ini baitnya di sini disebutkan apa? Ala qafiyatin. Maksudnya qafiyatin, kalau kontekstualnya ya ada sajaknya, sajak qafiyah, maksudnya di sini sajak yang punya jarak. Ini, Mas. Qafiyatin ini kan ada sajak yang di mana di sini ada ini loh. Ini kan jarak. Paham? Kalimat itu bersajak karena apa? Ada satu bagian, ada dua bagian. Di situ ada intervalnya. Maka kalau ini tidak ada intervalnya, tidak ada qafiyahnya, tidak ada persajaannya, maka ini akan ditulis nyambung terus. Berarti itu bukan sajak. Paham maksudnya? Nah, sajak iwis bengi, tapi terus, Mas, tenang weh. Nah, terus. Nah, di sini sebutannya wal baitul akhar ala qafiyatin ukhra, dan bait yang lainnya itu punya sajak yang lain pula. Ya. Wa ka'annahu yushbihul kalam al ajaiz indana. Ini seolah-olah menyerupai perkataan orang yang ajaiz, orang yang punya kelemahan ngomong. Ngomongnya enggak jelas. Menurut kami, ya. Wa ma dzalika yaqulun. Oleh karena itu, mereka mengatakan hadza syi'ru wal muwafiqu lidzauqil 'asri. Syairnya ini punya korelasi dengan gaya yang sesuai dengan zaman sekarang, milenial. Nah, paham, Mas? Rasanya itu sama dengan zaman sekarang, modern, Mas. Nah, di mood yuk keren itu modern. Nah, walakin yuqal, namun dikatakan man lam yastati' as-su'uda hatafa bisabil jabal. Nah, jadi kalau misalnya konteksnya di sini, nah, orang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Thaminawi ajaiz, orang yang benar di sini dhaif dalam perkataan karena 2 kata kemudian diikuti dengan 10 kata. Ya. Nah, ini malam yastati' su'uda, ketika dia seperti dikatakan apa, barang siapa yang tidak bisa mendaki ya hatafa ya, dia itu seolah-olah seperti mempunyai keseruan bisa bil jabal, dengan adanya cacian dari gunung, syukur wirai munggah gitu loh, seolah-olah paham. Wa indana matalun, kita punya pemisalan, yaquluna, mereka mengatakan inna sa'laba, sa'laba tahu enggak sa'laba mas, sa'laba Ewa. Sa'lab musang itu mas, ya musang, ya kunyahnya Abul Husain, ya awala an yaktifa unqudan, ya jadi dia nah. Jadi di sini Sa'lab ini, musang ini berusaha untuk yaktifa, untuk memetik unqudan. Berapa unqud itu artinya di sini dari beberapa buah, ya berapa buah min syajarati inab, beberapa gerombol buah anggur mas, ya beberapa untai dari buah anggur unku, dan min syajarati inab, dari pohon anggur. Falamma lam yakdir tafala alaiha, ya ketika Sa'lab ini ya tidak berhasil, ya ini hanya lam yakdir tafala alaiha, dia hanya ninggalin ampasnya aja, ya waqala hamidotun, dan dia mengatakan apa hamidotun, dia itu rasanya gak enak, ya jadi ketika dirasakan ya ini hamid saja kecut gak enak, maka dia hanya ini apa ampas tafar li'annahu ajaza anha, karena dia itu tidak mampu untuk mengambilnya dengan semuanya. Fahaula illadina ahdatsu hadha asy-syi'ra al-ghariba naqulu, maka mereka itu orang-orang yang membuat-buat yang baru dari syair, syair yang aneh ini, kita katakan lamma ajazu an syi'ri al-haqiqi, ketika mereka tidak mampu untuk membuat syair yang secara hakikinya, alladhi ya'khudu bisy'uri bil-lubbi, ya yang harus mereka itu mengambilnya dengan perasaan yang paling dalam, ya dari perasaannya, dari kecerdasan dia rasa itu. Ja'u bihadha syi'r al-mursal al-muhmal, maka datang dengan syair, syair yang di sini misalnya mursal artinya di sini betul-betul ditinggalkan di sini, ditelantarkan, enggak perlu diambil. Karena apa? Dianggap ini adalah kualitasnya rendahan. Ya, ecek-ecek. Nah, pinter banget Mas Yudha Nefis bengi, tambah cek. Ini sudah naktafi bihadzal qudrah. Wis, ini. Allahumma barik. Ayah, sudah. Sudah waktunya, Pak. Insyaallah kita sambung pada pekan yang akan datang. Pertanyaan disimpan, Pak. Nanti sambil Pak Hadi mau pecel lele atau pecel ayam ya, atau terpecel-pecel. Nah, barakallahu fikum, hamidakumullah, naktafi bihadzal qudrah, Allahumma shalli wa sallim wa barik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.